Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 59 dari surat Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina hum birabbihim la yusyrikun. Ciri mukmin yang mukhlis keempat, mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita hari ini berbunyi, keberhasilan yang dicapai mukmin semua berkat kehendak Allah. Inilah ikhlas. Bukan Tuhan yang lain, bukan usaha maksimal kita walaupun kita sudah maksimal melakukannya. Ini adalah ketauhidan murni tanpa kemusyrikan. Ketauhidan murni itulah tauhid. Maka ketauhidan murni itulah al-ikhlas. Maka surat al-ikhlas itu isinya adalah ketauhidan murni. Kapan manusia ikhlas? Ketika dia mengatakan Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Apapun ceritanya, ini berkat kehendak Allah. Apapun ceritanya, keberhasilan apapun yang kuraih, sehebat apapun jeripayahku, kalau bukan karena kehendak Allah, ini tidak terjadi. Allahussamad, kalau saya bekerja mati-matian dan akhirnya mendapatkan fasilitas yang begitu banyak, ini tidak lepas dari pertolongan Allah. Lam yalid wa lam yulad, bukan Tuhan yang lain, bukan Tuhan anak, bukan Tuhan istri, bukan Tuhan selain Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, karena memang Allah yang esa, yang ibadah saya murnikan, saya ikhlaskan, saya tuluskan. Ikhlas kholaso artinya pemurnian. Jadi ketika seorang itu ikhlas berarti memurnikan. Apa yang dia murnikan? Dia murnikan keimanan dari yang bukan layak untuk diimani. Dia murnikan ketauhidan dari yang tidak layak untuk dia tauhidkan. Jadi ini mereka tidak mempersekutukan Tuhannya. Mereka mentauhidkan Allah. Mereka mengesakan Allah. Mereka mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Mereka menyatakan di dalam sanubarinya bahwa keberhasilanku adalah berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Inilah tauhid. Inilah al-ikhlas. Inilah ciri muslim atau mukmin yang mukhlis. Pendengar yang dimuliakan Allah, untuk lebih mengkaji lebih jauh tentang ikhlas itu, tidak mempersekutukan Tuhan, di studio telah hadir Ustaz kita Haji Ahmad Perdana LCMA. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-59 dari surah Al-Mu'minun ini kita kembali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana caranya meningkatkan kualitas keimanan kita secara lebih baik lagi. Ini menjadi cerminan bagi kita semua ya, karena dari ayat 57 sampai nanti beberapa ayat selanjutnya akan membicarakan tentang karakter orang mukmin. Apakah kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita mengatakan diri kita sebagai seorang muslim? Apakah kita sudah semakin yakin ketika kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, yang ada pada diri kita, yang ada di mana-mana pun, itu semakin membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ketika kita mengatakan diri kita adalah seorang muslim, wallazinahum birabbihim la yusyrikun, benar-benar kita sudah ikhlas di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal bahwa kata ikhlas itu sendiri adalah murni, bersih, tanpa campuran, tanpa ada embel-embel yang lain. Ketika kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah, maka itulah satu-satunya. Ketika kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta yang memberikan perlindungan, yang memberikan penjagaan, yang memberikan pemeliharaan, rezeki dan semuanya, maka dialah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada embel-embel, ada kekuatan keris, ada kekuatan jimat, ada kekuatan pohon, ada kekuatan gunung, ada kekuatan sungai dan lainnya. Itu semua tidak ada lagi di dalam pemahaman kita pada saat benar-benar kita sudah menjadi seorang muslim yang ikhlas di dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu pertanyaan yang patut kita jawab, karena kalau sedikit saja tercoreng ini, ya, karena sedikit saja ternodai keikhlasan kita di dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui adanya kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan Allah, maka ini adalah suatu hal yang sangat fatal dan akan membuat seluruh amalan kita nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, suatu hal yang begitu sangat fatal dan sangat krusial adalah masalah akidah. Ya, wallazina hum bi rabbihim la yusyrikun, orang-orang yang sudah takut kepada Allah, orang-orang yang kemudian semakin beriman kepada Allah, maka selama hidup mereka, mereka tidak akan pernah mundur daripada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kisah Bilal bin Rabah, ya, ketika dia disiksa di tengah terik matahari, diletakkan batu yang begitu sangat besar di dadanya, ya, disuruh untuk kembali kepada agama nenek moyang orang kafir Quraisy. Apa kata Bilal? Ahad, ahad, hanya Allah yang satu dan tidak ada yang selainnya. Ya, sungguh merupakan satu bentuk keikhlasan di dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan sudi untuk menyandingkan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain, atau tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Semua ini berangkat dari keikhlasan menyembah Allah, pemurnian jiwa dari keimanan yang begitu sangat kuat, sehingga akhirnya betul-betul di dalam beribadah yang dilakukan adalah benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lagi ada meyakini adanya Tuhan selain Allah, adanya sesuatu yang lebih besar dan lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita lakukan di dalam peningkatan kualitas keimanan kita. Kalau kita ingin benar-benar termasuk ke dalam golongan surat Al-Mukminun ini, menjadi orang-orang yang muslim atau mukmin yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merupakan suatu hal yang tidak mudah, tetapi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mulai dari penyembahan kepada Allah, mulai dari keyakinan kita kepada Allah bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang memberi rezeki, satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa, satu-satunya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Maka setelah itu, di dalam pelaksanaan kegiatan kita keseharian, rutinitas keagamaan yang kita lakukan akan tetap ikhlas di dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada ayat ke-59 ini timbul pertanyaan, apakah ketika kita memberi sesuatu kepada orang dan dia berkata kepada kita, ikhlas kau beri ini, walaupun itu berbentuk suap, dia katakan ikhlas, dan itu dikatakan sebagai suatu bentuk keikhlasan? Tentu tidak, karena suap tidak bisa dikatakan dengan bentuk keikhlasan. Tidak mungkin orang yang menyuap atau orang yang mencuri kemudian dikatakan ikhlas kalau kau kucuri barang ini, maka itu bukanlah bentuk dari keikhlasan. Keikhlasan itu adalah memberi, kalau itu memberi karena Allah semata-mata. Timbul kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kita memberi tidak harus, kalau misalnya menyembunyikan itu ikhlas, dan ketika menampakkan itu tidak ikhlas? Tidak juga. Menampakkan dan menyembunyikan itu teknis. Bisa jadi yang menampakkan ikhlas, yang menyembunyikan tidak ikhlas. Boleh jadi yang menyembunyikan ikhlas, yang menampakkan tidak ikhlas. Karena ikhlas tidak tergantung dengan cara, tapi ikhlas tergantung karena semangat kita untuk mengabdi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena apa yang kita dapat hari ini itu berkat Allah, sehingga ketika kita mengalirkannya pun untuk orang lain, kita lakukan semata-mata karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.